Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Halaman 218. 226. Oh, di sisi. Nah. Telah kita pelajari kemarin di antara makna-makna min. Anda ya Fana, Mbak Sofia. Cara yang pertama tabi'idia. Sebagian. Apa lagi? Tidak. Permulaan terus. Kemanaan. Al-bayan. Takkid. Badal, dorof, manafi, sababiyah. Baik, kemudian kemarin yang masih iskal, inna syani'aka wal abtar. Syani'una bimana mada ya khana abal hukman. Syani'aka. Nah, mubgid. Syani bimana mubgidu. Sungguhnya yang membencimu, yang mencelamu, dialah yang terputus. Taibala nastamir tamrin sabi. Afa ishta fi Faransa. Hamzatul istifham tataqaddam ala hurufil adfi. Hamzah istifham itu didahulukan atas huruf-huruf atof. Ya. Jadi kalau ada atof. Dengan huruf istifham. Hamzah istifham maka didahulukan hamzah dulu. Ya. Afa ishta fi Faransa. Itu kaidahnya. Jadi kalau ada huruf ataf dengan hamzah istifham maka yang didahulukan adalah hamzah istifham terlebih dahulu. Al-awwal iqra ya kana. Al-awwal. Awalam yang duru. Nah. Artinya apakah kalian tidak melihat yang dulu pakai iya mereka bukan kalian apakah mereka tidak melihat. Nah, sini ada hamzah dan waw. Sani afalam yasiru. Nah, apakah mereka belum melakukan perjalanan. Nah, afalam hamzah dengan fa. Salis salis tidak terjadi kalian beriman dengannya. Baik, wa akhawatuha tata'akhkharu an hurufil adfi. Adapun saudara-saudaranya, nya siapa? Hamzah istifham, saudara-saudara Hamzah istifham, na'am, diakhirkan dari huruf-huruf ataf. Contohnya, fahal yuhlak, fa'nya ataf, halnya huruf istifham. Bukan hal fa yuhlak, tapi fahal yuhlak. Jadi yang didahulukan itu hanya apa? Hamzah istifham saja atas huruf ataf. Selainnya diletakkan na'am setelahnya. Contohnya fahal yuhlaku illal qaumul fasikun. Apa artinya? Bosman. Ishak. Dan tidaklah Allah membinasakan kecuali orang-orang tidaklah dibinasakan. Di sini istifham ketemu istisna, maknanya nafi, ya. Dan tidaklah dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Ada fil waw al-athfi ala hatainil jumlatain. Masukkan waw ataf atas dua contoh kalimat berikut ini. Dua kalimat berikut ini. Indah ya, Fana? Al-awwal. Ikra awal, ana soal, semua ada fil waw al-athfi. Aja'a mudarrisuna jadidun. Mudarrisuna jadidun jududun. Mana yang benar ini? Mana yang dianggap yang mana? Jududun. Jududun jamak dari? Jadid. Nah, kalau jadid itu pakai ya. Nah. Apakah para guru yang baru telah datang menjadi? Artinya? Dan apakah para guru yang baru telah datang? Kani. Alhada zaitun, apakah ini boleh? Walhada zaitun, dan apakah ini boleh? Nah, aja'a mudarrisuna jududun. Aja'a mudarrisuna jududun. Awaja'a mudarrisuna jududun. Awaja'a mudarrisuna jududun. Hal hada jaizun? Hal hada jaizun? Wahal hada jaizun? Wahal hada jaizun? Nah. saudaranya Hamzah adalah apa? Hal. Jadi huruf istifham itu ada dua, hamzah dan hal. Asamin wa itqala Ibrahimu. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, huna it maf'ulun bih li fi'lin mahdhufin takdiruhu udkuru. Di sini it adalah kedudukannya sebagai maf'ul bih. Ambilnya mana? Fi'il yang mahdhuf takdirnya udkuru. Maka sering diartikan ingatlah ketika. Kalau asal katanya sendiri kan ketiga. Nah, karena dia maf'ul bih fi'il yang mahdhuf, takdirnya wadkuru it. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata. At-tasi mauta jam'u mayyit. Mauta ini jamak dari mayyit, kata mayyit. Wa huwa ala wazni fa'ala. Ghairu munawwalin li'annahu mamnu'un minas-sarfi. Dia tidak boleh ditanwin karena mamnu' minas sarfi. Apa ilahnya? Pasan fi'il. Abdul Rahman. Apa? Alif. Ta'nis. Ini ta'nis bil alif. Illatun wahidatun takumum maqama illatain. Hati jam al asma'il atiyati ala wazni fa'la. Indah ya fana? Berazam. Maridun. Jamaknya. Fa'la. Mardo. Artinya? Sakit. Sakit. Anta marid. Marid itu orang yang sakit. Mardo. Orang-orang yang sakit. Terus. Kutilun la. Kutil apa? Orang yang terbunuh, yang dibunuh. Yang terbunuh. Kutla. Nah. Jari. Artinya jari, jarha. Orang yang terluka. Asir. Artinya kawanan. Sorry. Sor'a. Apa ini? Sorry apa apa itu? Sorry. Penabila. Sorry kan artinya apa? Murni. Besak. Belum ditulis sama sahibul kamus toh? Belum. Belum. Belum. Sorry. Ha. Sorry. Apa? Abdurrahman. Itu sorry dengan ha. Ain, sorry. Yang menderita sakit ayan. Ahmak. Siapa ini tadi? Bodoh. Pandir. Samanya? Samanya. Fa'la. Masukkan fa'la. Hamqo. Hamqo. Samanya hamqo. Nakro maridun mardo. Maridun mardo. Qatilun qatla. Qatilun qatla. Jarihun jarha. Jarihun jarha. Asirun asra. Asirun asra. Sariun sar'a. Sariun sar'a. Ahmaku hamqa. Ahmaku hamqa. Asyir rabbi arini. Wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku. Rabbi, huna Rabbi asluhu ya Rabbi. Di sini Rabbi asalnya ya Rabbi, wahai Rabbku. Jadi kalau nantikan Rabbi zidni ilma, artinya apa? Wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Kudifat minhu harfun nida wa ya Kudifat minhu harfun nida wa ya'ul mutakallimi. Dibuang darinya huruf nida dan ya' mutakallim. Hada misalun il munada al-mudhafi ila ya'il mutakallim. Ini sudah kita pelajari di pelajaran Nahwu. Ini contoh untuk munada yang didhofahkan kepada ya' mutakallim. Ya. Hadful ya' wal ijtiza' bil kasroh. Membuang ya'nya mencukupkan dengan kasroh. Wa yajuzu fi ya'ihi khamsatu awjuhin. Ya'nya pada ya'nya boleh 5 bentuk lagi. 6 ya sudah kita pelajari. Al-awwal qra. Hadfuha ma'a baqa'il kasrati. Nahwu ya rabbi ma'ada huwal aksar. Nah, tarjim. Menghilangkan ya di samping bersama tetapnya kasroh. Yaitu ya Rabbi. Ini yang ya, paling banyak. Tani. Tani. Batu ya'i sakinatan. Nahu ya Rabbi. Azabun al-awwali fil kasroti. Yang kedua, katanya ya. Di bawah yang pertama dari sisi banyaknya. Salis. Salis. Ibadu ya maktuhat. Nahmu ya Rabbiyah. Tetapnya ya di fathah. Menetapkan ya dalam keadaan di fathah. Contohnya. Ya Rabbiyah. Rabbiyah. Hanya pendek. Qalbu al-ya'i alifan. Nahu ya Rabba. Waqad talahakuha ra'u as-sakinah. Sakti. الوقت لا يا رب mengganti ya dengan alif. Contohnya ya Rabba. Kadang-kadang mengikutinya hak sakat ketika wakaf. Hak sakat itu ya hak yang sukun itu. Contohnya ya Rabba. Ma adraka ma hiya. Haknya itu hak sakat. Al-Khamis. Anu sampai berapa? 4. Nanti Abu Nabila yang ke-6 ya. Harus ada lah, anu jawab belajar itu. Jadi alif. Dan menghilangkannya dan mencukupkan darinya dengan fathah. Contohnya ya Rabb. Apa artinya ya Rabb? Wahai Rabbku. Yang ke-6. Iya sudah. Sudah. Rabbaya sudah. Gak ada Rabbaya. Rabbaya ini sakira. Beda lagi itu. Kalau itu. Nah, siapa tadi yang ketemu dari mana? Oh, kira-kira. Ya Rabbu, lakin itu at'abwa, paling lemahnya dia. Nah, ya Rabbu. Ya, nanti lihat kembali pelajaran Nahwu ya Abu Nabila. Yajma'u hadhil awjuha qawluna, mengumpulkan 5 macam bentuk ini ucapan kita. Rabbi, Rabbi, Rabba, Rabba, Rabbia, Rabbu yang terakhir ya. Enggak pakai. Doma saja. Rabbu. Saya kita lanjutkan sorof. Al-Iqlal. Tugas saya yang mati. Iqlalul ajwafi min hadal babi mislu iqlalil ajwafi min babi fa'ala yafulu wa huwa qala yafulu. Qala yafulu. Illa kecuali qala yafulu dan seterusnya. Qala. No ya Abu Nabila. Artinya qala asalnya diartikan qala asalnya qaula qala asalnya qaula atas wazan qaula diganti waw dengan alif karena yang sebelumnya berharokat mana litaharrukiha karena berharokatnya wawu dan di fathah huruf sebelumnya. Huruf yang sebelumnya, maka jadilah qala. Ya tulu, indak ya afana. Ya tulu, atu ya tulu. Makan ya tulu. Sebenarnya harokat lalu, sebabnya lawan sukun. Sukun, ya tulu. Gimana? Aslinya yat wulu atas wazan yat wulu terus? Kepada huruf soe sebelumnya yang sukun jadilah tulan. Masdar ya. Kemudian tawilun, wailun. Ada ilahnya enggak ini? Tulan wazan fu'lan, tawilun wazan fa'ilun. Sekarang matulun, isim maf'ul. Nabi Abdurrahman. Kas wazan? Maksudnya? Siapa kan? Matulun. Kembalikan ke wazannya dulu ya. Matulun. Wazannya maf'ulun. Jadi apa? Mat. Terus. Diapakan? Harus katoknya diapakan? Kaidahnya apa? Kalau ada huruf ilahnya berharokat, wawu, ali, dia berharokat sebelumnya, soi, sakin, maka harokatnya yang huruf ilah ini dipindah. Jadi apa? Terus? Dibuang wawu karena bertemunya dua sukun. Jadilah matulun. Ilamar, tul. Kul. Elahnya. Elamar itu dibuat dari apa? Mudhari' apa? Mudhari' apa? Mudhari' mukhatab. Satu dulu. Terus langkah kedua apa? Taknya dibuang. Terus disubjatun dengan sukun. Jadi apa? Terus yang dibuang yang mana? Kenapa? Rukilah. Tul. Lata tul. Ndak ya Pak Azam? Latatul. Latatul asyubu Al-Mudhari'u Muqatab. Ziyadat di awalihi. Ziyadat atau ziyadat? Oh, ziyadat di awalihi dan nahiya. Jadi Rubia Pak. Kemudian Rubu Muqatab. Jadi dengan sukun, bertemu dua sukun, maunya dihilangkan. Jadi la tatul. Berikutnya matalun. Alhamdulillah. Zaman makan. Masuk. Wazannya apa, Pak Matulun? Wazannya apa ini? Maaf, alun. Nanti masukkan. Talun. Apa? Mitolun asluhu mitwalun atas wajan mitalun terus jadilah mitolun kemudian fil asli wa mitahi ma qala sara qalun. Tila. Tila. Seluruh tila. Ya wasli tila. Terus? Lebih baik. Harusnya terlupa. Tili. Koedahnya ini dibuang rokatnya. Wong cuma surga. Jadi apa? Jadi dibaca kan? Sukun, maka harokat kafir dipindah ke sebelumnya. Jadi apa? Terus? Budi baju waw sekian. Jadi apa? Iya. Terus? Yutalu. Yutalu hatlu yutwalu. Yutwalu. Terus? Dirubahnya harokat pada wau. Kok dirubah ini? Nukilat. Nukilat. Nukilat itu artinya apa? Dipindah. Dipindah harokat wau kepada? Pada huruf yang harokat yang hakin. Soket hakin. Jadi? Jadi, yutau wa. Yutau. Wa mana wau dipindah? Yutaulu. Kemudian kutibatil wau. Oh, ini gua kenapa dibuang? Sebenarnya apa? Yutaulu. Yutaulu. Karena aslinya kan alif. Ini ade. Dibuang karena. Tadi sudah lewat berkali-kali loh. Apa? Karena ya. Aslinya alif. Aslinya alif, terus? Di maka dibuang wawunya dibuang. Kutu batil wawu. Wawu dibuang. Diganti. Alif. Wawu dibuang mau diganti? Kalau dibuang ya dibuang, kalau diganti. Jangan dibuang atau diganti. Diganti, wawu diganti alif. Wawu diganti alif, kenapa? Kenapa? Kuli batil wau aliban li taharrukiha fil asli harokat. Karena dia aslinya berharokat. Wan fitahi mako belal'an. Ya. Kuli batil wau aliban. Kenapa? Li taharrukiha fil asli. Karena dia berharokatnya pada aslinya. Wan fitahi mako belal'an. Fasoro. Yukolu. Tola tola sudah ya tola tola towala towala towula towula tolu tulna tulna saya maksud tulna asluhu kaulna ala wasni kaulna kuli batil wawu alifan litaharrukiha wang kita hima qablaha fasara qalna thumma hudifatil alifu liltiqa'i sakinain fasara qalna thumma dummatid dam ta'u lidalalati ala wawil mahdufah fasara tulna wa kada ila tulna. Tulna asalnya kaulna kesusun faulna, wau dirubah jadi alif karena berharokatnya t dan dipatah huruf sebelumnya, jadilah kaulna. Kemudian dibuang alif karena bertemunya dua sukun, jadilah kaulna. kemudian tok di dhamma untuk menunjukkan atas wawu yang dibuang. Jadilah tulna, demikian sampai tulna. Ya tulu ya tulani ya tuluna tatulu tatulani ya tulna. Ini sama, hampir sama semua ya. Aslinya ya tulu ya tulani dan seterusnya. Tatulina aslinya tatulina tatulina. Sama dengan harokat wawu dipindah kepada sebelumnya yang sahih sakin. Wallahu a'lam. Kemudian tidak ada ya, amsilah tidak ada terdapat lain daripada qala. Insyaallah pertemuan berikutnya masuk bina nakis dari bab qaula ya qulu. Nak bi hadza barakallahu.